Al-Quran dalam ayat yang sangat masyhur, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menandakan bahwa sangat teramat banyak anugerah, rahmat dan nikmat pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita yang maha pengasih lagi maha penyayang subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita menghitung niscaya tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Walau kita menghitungnya dengan alat tercanggih yang bisa diciptakan manusia untuk menghitung sesuatu, alat tercepat yang bisa dihitung, yang bisa diciptakan manusia untuk menghitung sesuatu, lalu kemudian digunakan untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, pasti seperti yang Allah katakan, la tuhsuha, tidak akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Begitulah saking banyaknya anugerah, karunia, pemberian, rahmat, nikmat yang Allah curahkan kepada kita setiap harinya. Dan nikmat-nikmat itu wajib untuk kita syukuri. Wah, nikmat-nikmat tersebut butuh untuk disyukuri. Dan kita diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, mari kita selalu mengajak diri sendiri dan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum berada, mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Mari kita berada di barisan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, yang ada adalah azab yang disiapkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk mereka-mereka yang tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka yang menanti adalah azab. Sebagaimana ayat yang juga sangat masyhur, sangat familiar di telinga kita, dibacakan oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar, di pedium-pedium. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian. Namun apabila kalian kufur, kalau tidak bersyukur berarti kufur. Hanya ada dua, menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Wala in kafartum, jikalau kalian kufur, inna adabi la syadid, sungguh azabku sangat teramat dahsyat. Maka kalau kita tidak pandai bersyukur dan kita tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sang pencipta, penganugerah segala nikmat kepada kita, yang ada adalah kita ditunggu oleh azab Allah yang sangat teramat pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka syukur seorang hamba, faedahnya akan kembali kepada hamba itu dan tidak kembali kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku itu. Dan manakala seorang hamba tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka akibatnya hamba itu juga yang akan mendapatkannya. Akibat buruknya juga akan kembali kepada hamba tersebut. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka marilah memilih jalan syukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Kitabul Maghazi dan memasuki bab dari bagian yang terakhir, yaitu babu istihbabi khaltil azwadi idza qallat wal muasatu fiha. Bab disunatkannya untuk mencampur, mengumpulkan bekal. Idza qallat, apabila bekal itu sudah menipis dan tinggal sedikit. Wal muasatu fiha, dan saling berbagi di dalam makanan tersebut. Ini dia judul bab dari hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, jelang datangnya waktu salat isya biinillahi azza wa jal. Dan maksud daripada judul bab adalah ketika kita sedang bersama-sama bersama saudara kita dalam safar, terutama safarnya adalah safar-safar jihad menegakkan agama Allah, i'la'u kalimatillah, menegakkan kalimat tauhid, boleh jadi bekal menipis dan kaum muslimin yang menyiapkan bekalnya habis di perjalanan bekal tersebut. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan agar kemudian saudara-saudara mereka yang memiliki kelebihan makanan atau masih memiliki makanan agar berbagi, saling memberikan perhatian kepada saudara mereka yang lain yang sama-sama berangkat bersama mereka dari kota yang sama menuju tujuan yang sama menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk saling memberikan kasih sayang sesama mereka, sehingga yang memiliki makanan yang masih ada jangan kemudian dia ini untuk saya, adapun kalian cari dari mana makanan yang bisa kalian dapatkan, namun ini bekal saya. Tidak seperti itu. Akan tetapi hendaklah yang memiliki makanan berbagi bersama saudara-saudara mereka yang telah kehabisan bekal makanan. Yang demikian itu disebabkan terkadang perginya ghazwah, berperang, boleh jadi menempuh perjalanan yang sangat jauh, sehingga bekal yang disiapkan pun tidak memadai untuk bisa sampai kepada perjalanan pulang, cukup untuk perjalanan pulang. Boleh jadi terkadang perkiraan seorang insan dalam menakar bekal yang perlu dia bawa tidak sesuai dengan kondisi yang ada di perjalanan mereka, sehingga bekal yang dia siapkan habis sebelum mereka kembali ke kampung halaman mereka. Apa yang harus dilakukan adalah saudara-saudara mereka harus bermuasah, harus menyayangi mereka, berbagi bersama mereka, ya. Karena ini adalah sebuah perjalanan untuk satu kaum yang sedang berjihad atau yang sedang bersafar bersama-sama. Hendaklah ketika kurang satu sama lainnya ditutupi oleh saudara mereka yang memiliki. Nah, kita bacakan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, qala, beliau berkata, haddatsani Ahmad bin Yusuf Al-Azdi qala haddatsana An-Nadhr yakni Ibnu Muhammad Al-Yamami qala haddatsana Ikrimah wa huwa Ibnu Ammar qala haddatha Iyas Ibnu Salamah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu Salamah wallahu ta'ala alam Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qal berkata Salamah radhiyallahu anhu wa ardah kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Kami suatu hari keluar bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, di dalam sebuah peperangan. Fa asabana jahdun, maka dalam perjalanan itu kami menemukan hal yang sangat membutuhkan sesuatu yang berat, yaitu kekurangan makanan. Ditimpa oleh sesuatu yang berat, yaitu kehabisan makanan. Hatta hamamna an nanhara ba'dha dhahrina, sehingga kami berkeinginan untuk menyembelih sebahagian daripada hewan tunggangan kami. Habis makanan untuk dimakan. Banyak daripada pasukan yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan makanan. Sehingga lapar dalam perjalanan. Akhirnya banyak yang ingin menyembelih hewan tunggangannya sendiri untuk menjadi santapan yang bisa disantap dalam perjalanan, dan tentu akhirnya akan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Fa'amara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fajama'na mazawidana. Namun kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan makanan. Artinya yang masih memiliki bekal makanan untuk mengeluarkannya dan mengumpulkannya seberapa makanan yang ada. Maka kami pun mengumpulkan bekal-bekal kami tersebut yang masih memiliki bekal, walaupun tidak banyak, dikeluarkan ya, dan dikumpulkan. Fabasatna lahu nita'a, dan untuk makanan tersebut kami membentangkan sebuah tikar, sebuah alas, lalu kemudian yang masih memiliki bekal menaruh bekalnya di atas alas tersebut, di atas tikar tersebut. Fajtama'a zadul qaumi 'alan nita', maka berkumpullah bekal-bekal dari pasukan yang masih memiliki bekal, berkumpul di atas alas dan tikar tersebut. Qal, berkata sahabat Nabi SAW, Salamah, fatatawaltu liahzurahu kamhu, maka aku pun sengaja untuk memperkirakan berapa banyak makanan yang ada itu. Faharustuhu karabdotil anz, maka aku perkirakan makanan yang terkumpul itu sekira-kira hanya sebesar tempat seekor kambing duduk. Seekor kambing duduk, kira-kira segitulah. Bisa dibayangkan seekor kambing. Seekor kambing, kita tahu berapa besarnya kambing. Dan bayangkan kalau dia sedang duduk, berapa yang dia butuhkan untuk tempat untuk duduk, speci yang dia gunakan untuk duduk, maka sekira-kira segitulah jumlah makanan yang terkumpul, minim. Wa nahnu arba'a asyrata mi'ah, sementara jumlah kami ketika itu adalah 1400. 1400 berarti 100 kali 14, 1400 orang. Lebih kurang jumlah kami 1400 orang, dan makanan yang ada hanya segitu. Ya. Sekira-kira selebar seekor kambing duduk. Qal, Beliau berkata, fa'akanna hatta syabi'na jami'an. Kami pun makan dari bekal yang dikumpulkan itu sampai semua kami kenyang. Sampai semua kami kenyang. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Makanan yang sedikit mampu untuk dimakan sampai kenyang oleh pasukan yang berjumlah 1.400 orang. Yang seharusnya tidak cukup. Namun di sini adalah mukjizat dari mukjizat Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa taala membanyakkan dan melipat gandakan makanan dengan berkahnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan sebagian daripada mukjizat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit itu bisa dimakan oleh 1.400 orang dan kemudian mereka makan sampai semuanya kenyang. Tsumma hasyauna jurubana. Kemudian kami pun mengambil tempat air kami, persediaan air kami. Faqala Nabiyullah, fa hal min wudu? Maka Nabi SAW berkata, apakah ada air untuk berwudu? Qala faja'a rajulun bi'idawatin lahu fiha nudfah. Datang seorang lelaki daripada para sahabat dengan sebuah bejana yang di dalamnya ada sedikit air. Fa'afraghaha fi qadah. Dan sahabat tersebut menuangkannya di dalam bejana berbentuk ember. Fatawadda'na kulluna. Dan kami semuanya berwudu. Nudaghdiquhu daghdaqah. Nudaghfiquhu daghfaqah. Dan kami menuangkannya dari ember tersebut. Padahal awalnya adalah air yang sedikit dituangkan dari ember tersebut. Sampai semua kami berwudu. Arba'ata asyara mi'ah. 1.400 orang. Padahal air yang tadi dimasukkan dari idawa, dari tempat yang berbentuk tempat air yang terbentuk dari kulit kemudian dituangkan ke dalam ember yang jumlahnya tidak banyak, itu bisa tempat berwudu dituangkan dari ember tersebut, dituangkan untuk 1.400 orang. Hal yang sama terjadi dengan makanan, pada minuman, pada air yang digunakan untuk berwudu. Sehingga terwujud juga dengannya takfir al-miyah. Allah tabaraka wa ta'ala memperbanyak air ya, sehingga air yang sedikit bisa untuk digunakan oleh 1.400 orang. Qal, sahabat Nabi SAW berkata, thumma ja'a ba'da dhalika thamaniyatun faqalu. Kemudian setelah selesai 1.400 orang berwudu, setelah itu masih datang lagi 8 orang. Setelah itu berjarak beberapa waktu, datang 8 orang. Faqalu hal min tahur. Mereka berkata, apakah ada air untuk bersuci? Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, faragal wadu. Sudah habis air untuk berwudu. Ya, wadu adalah air untuk berwudu. Wudu adalah pekerjaannya wudu. Kalau wawunya dhammah, wudu. Tapi kalau wawunya fathah, wadu. Maka air untuk berwudu. Sama dengan tuhur. Tuhur bersuci. Tapi kalau ta'nya berbaris kasrah tahur, maka air untuk bersuci. Nah, ini dia hadisnya, dan ini hadis yang terakhir dari Kitabul Maghazi. Barakallahu fikum jami'an. Di dalamnya bisa kita lihat dengan nyata apa yang diletakkan oleh Imam Muslim sebagai judul daripada bab yang di bawahnya beliau membawakan hadis satu-satunya di bab ini. Bab mengumpulkan makanan ketika makanan itu tinggal sedikit untuk kemudian bisa digunakan untuk semua pasukan yang ada. Dan ini adalah akhlak al-muslimin, di mana mereka adalah kaum yang saling mencintai, di mana mereka adalah kaum yang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, dan tidak egois. Sehingga ketika mereka berangkat berjihad bagaikan satu tubuh memiliki makanan yang banyak, sama-sama merasakannya, dan ketika kekurangan pun sama-sama merasakan kekurangan. Dan tidak salah seorang di antara mereka yang punya makanan lalu mengatakan, ini bekal saya untuk sampai ke kampung halaman, adapun kalian cari untuk bekal kalian masing-masing. Tidak. Di sini Nabi SAW mengajarkan kebersamaan untuk saling berbagi, untuk saling susah sama-sama susah, menikmati sama-sama menikmati, dan menjadikan penderitaan saudara kita adalah penderitaan kita, dan kenikmatan saudara kita adalah kenikmatan kita, kenikmatan kita untuk saudara kita, dan penderitaan saudara kita adalah penderitaan untuk kita. Dan yang seperti ini tidak bisa dibuat oleh dunia manapun kecuali dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hati orang-orang yang beriman kepadanya. Bahkan orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, rela untuk mendahulukan saudaranya, biarlah dia tidak dapat. Dan ini sejarah terbukti, dan kehidupan kaum muslimin di permukaan bumi telah dihiasi oleh akhlak-akhlak mulia yang seperti ini, di mana mereka yang rela lapar demi saudaranya. Nah, dan ini adalah salah satu akhlak untuk jihad, berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa ketika makanan menipis, bekal makanan menipis, yang harus dilakukan oleh pasukan, yang harus dilakukan oleh amir, panglima jihad, adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu diperintahkan pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya untuk mengumpulkan makanan yang ada. Untuk mengumpulkan makanan yang ada. Sehingga apa yang ada dinikmati bersama. Dan ketika lapar, dinikmati lapar bersama. Dirasakan bersama. Ketika pedih, dirasakan bersama. Ketika mendapatkan kenikmatan pun dirasakan bersama. Inilah yang ada di dalam bab ini. Dan tertera jelas. Namun kelebihan Nabi kita tercinta Rasulullah SAW dalam kasus ini adalah mukjizat yang ada pada beliau. Yang tadi sudah kita katakan, salah satu mukjizat dari mukjizat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa mukjizatuhu kuthur. Dan mukjizat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Sangatlah banyak mukjizat-mukjizat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat beliau yang terbesar. Ya. Karena turun dengan lisan Arab fasih, namun tak seorang pun yang bisa menandingi kefasihan Al-Quran. Dan ditantang manusia untuk mendatangkan semisal satu surat daripada surat yang ada di dalam Al-Quran. Semisal satu surat seperti Qul Huwallahu Ahad. Seperti satu surat seperti Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Seperti satu surat seperti Li'ilafi Quraisy dan yang lainnya. Satu surat. Namun sudah berjalan lebih daripada 1400 tahun dari Allah menurunkan Al-Quran, sampai sekarang terbukti tak seorang pun yang bisa membuat satu surat seperti yang ada di dalam kitabullahi Jalla wa'ala. Ditambah bahwa Al-Quranul Karim di dalamnya penuh dengan asya al-ghaibah, sesuatu yang gaib. Di dalam Al-Quran terdapat gaib yang sangat banyak. Terbagi dua. Gaib dari cerita masa lalu yang tidak akan mungkin didapatkan kecuali melalui mukjizat wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cerita masa lalu. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Allah menciptakan manusia pertama. Lalu bagaimana cerita manusia pertama ini dengan musuhnya? Kisah Nabi Nuh dan kaumnya, kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya, kisah Nabi Hud dan kaumnya, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman, perbincangannya dengan semut, perbincangannya dengan burung hud-hud, dan seterusnya, sangat banyak. Ini semua itu kisah senmadat, kisah-kisah masa lalu yang sangat banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu semua mu'ajizat, karena sesuatu yang tidak bisa didapatkan kecuali melalui wahyu. Demikian juga bahagian kedua adalah asya'un fima taqaddama minaz zaman. Sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Fil azminati al-mutaqaddimah, sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Apa yang akan Allah tabaraka wa ta'ala lakukan kepada manusia, bagaimana kejadian hari kiamat, bagaimana hari berbangkit, bagaimana manusia ketika itu, bagaimana hisab, bagaimana sirat, bagaimana surga dan neraka, semua itu asya, sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang belum terjadi, yang sudah Allah ceritakan. Nah, semua ini adalah asya yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, yang tidak akan bisa didapatkan oleh manusia melalui ilmunya. Ilmu manusia semata tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi, masa yang akan datang. Maka Al-Quran adalah mujizat yang sangat besar. Ala kulli hal, kita kembali kepada yang ini, yaitu mujizat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memperbanyak makanan. Dan ini terjadi bukan sekali ini saja, beberapa kali terjadi. Ya, di antaranya adalah di saat terjadinya perang Khandaq, di saat kaum muslimin bersama Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wasalamu alaih menggali parit, dan mereka dalam keadaan kekurangan makanan, dan cuaca dalam keadaan musim dingin, musim syita, dan rasa lapar di musim dingin berbeda dengan rasa lapar di musim panas. Rasa lapar di musim dingin lebih parah, dan itulah keadaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka bekerja bekerja bekerja tanpa makan, sehingga seorang sahabat yang kiriman makanan untuk dua orang, dan itu pun makanan yang tidak banyak, dikirim melalui putri mereka bernama Khawlah binti Bashir, dikirim kepada ayahnya, untuk ayahnya dan pamannya. Akan tetapi ketika melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW memanggilnya dan meminta makanan tersebut dari Khawlah binti Bashir radhiyallahu anha wa ardhaha, dan Nabi meletakkannya di alas, lalu memanggil seluruh yang bekerja membuat parit, membuat khandak, untuk makan dari makanan tersebut. Makanan hanya untuk dua orang dan tidak cukup untuk dua orang, ala kadarnya untuk dua orang, untuk ayah Khawlah dan pamannya. Namun dengan makanan yang ala kadarnya itu makan seluruh para sahabat yang bekerja pada hari itu bersama Nabi SAW dalam menggali khandak, sampai semua mereka makan. Setiap diambil makanan dari tempatnya, datang di tempat itu makanan lagi. Setiap diambil, datang lagi makanan di situ. Hal yang tidak akan bisa dicerna oleh nalar manusia. Kan, tapi realita nyata, dan kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha bisa atas segala sesuatu. Kullu dhalika ala Allah yasir, semua itu bagi Allah suatu hal yang mudah. Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, terjadilah. Cukup bagi Allah untuk mengatakan kun saja, maka apa yang Allah inginkan terjadi. Fayakun, maka terjadi. Allah katakan kun, maka terjadi apa yang akan Allah ingin wujudkan. Ya. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat. Satu, bagi Allah suatu hal yang sangat mudah sekali. Karena Allah itu Al-Khaliq, yang maha pencipta, yang mampu menciptakan apapun. Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hanya sekedar makanan untuk 1400 orang, makanan untuk sekian orang, sekian ratus orang yang bekerja. Nah, dan pernah juga terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an wa arda, ya, ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu memasak makanan, lalu kemudian dia mengambil radhiyallahu anhu untuk keluarganya makan, namun ia heran, kenapa setiap diambil makanan yang ada di bejana tersebut tidak pernah berkurang, padahal sudah diambil, harusnya berkurang sebagaimana biasa, namun tidak. Abu Bakar terheran-heran dan kemudian membawa makanan tersebut kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berkumpul, dipanggil para sahabat untuk makan dari makanan tersebut yang dimasak oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah oleh beliau dan keluarganya, dan makanan para sahabat pun makan dari masakan tersebut dan tidak berkurang, diambil tapi tidak berkurang. Ini terjadi beberapa kali di zaman Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi kita tercinta merupakan mukjizat, dan bagi Abu Bakar merupakan karamah, sesuatu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang luar biasa. Dan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini adalah mukjizat dari mukjizat Nabi kita tercinta. Ya, pada kesempatan ini dalam perjalanan perang, yaitu makanan yang sedikit seharusnya tidak cukup untuk 1400 orang. 1400 bukan angka yang sedikit, dan orang semua pada lapar dan makan sampai kenyang di makanan yang sangat sedikit. Nah, kemudian tidak sampai di situ, ternyata air juga minim, sehingga akhirnya mereka berwudu dengan air yang sangat sedikit, tapi dituangkan tidak habis-habis. Seperti yang tadi juga, bahwa ini mukjizat, ya, kekuasaan Allah di tangan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mampu melakukan apapun yang Dia inginkan subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan kemampuan Nabi. Perlu kita camkan bahwa itu bukan kemampuan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melakukan itu kepada Nabi dan para sahabatnya. Bahagian daripada mukjizat, penguat bahwa Nabi adalah benar-benar utusan dari pencipta langit dan bumi yang mampu berbuat apapun yang Dia inginkan. Ketika datang, setelah selesai mereka berwudu, datang setelah itu berjarak waktu dengan summa ini, berjarak waktu, datang 8 orang lagi bertanya, Nabi SAW mengatakan sudah habis air wudu tadi, sudah air minuman untuk berwudu tadi sudah habis. Nah, di sini nampak bahwa ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika perbekalan habis, maka yang harus dilakukan kaum muslimin dalam barisan jihad adalah mengumpulkan makanan yang ada, dan mereka makan bersama, dan makan bersama adalah nikmat yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, ya, makan bersama-sama dalam satu wadah bersama-sama, kenikmat yang luar biasa yang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Ya, kata orang, tidak ada nikmatnya makan bersama-sama, makan sendiri-sendiri lebih afdol. Tidak, kita merasakan makan masing-masing, dan kita merasakan makan bersama-sama bareng, maka makan bareng itu jauh lebih nikmat, jauh lebih berkah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, dan hadisnya sahih, ya, afdolu ta'ami aktsaruha aidi. Ta'am yang paling afdol, makanan yang paling afdol, yang paling banyak tangannya. Yang paling banyak tangannya artinya berjamaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang kesempatan kembali untuk bisa makan bersama-sama. Ya, karena pada kondisi yang seperti ini kita berusaha untuk menjaga diri dari apa yang tidak diinginkan terjadi. Semoga Allah mengangkat wabah ini, segera mengangkat wabah ini, dan kita bisa kembali duduk bersama, bersimpuh bersama di buah sebuah wadah, dan makan bersama dari wadah tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, secara materi itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa menjelang kita akhiri acara ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Barakallahu fikum ajma'in. Pertanyaan dari pemirsa, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, ada teman menanyakan seperti ini, mengapa Asmaul Husna itu ada, kapan terbentuknya, siapa yang membentuknya, apakah boleh yang bertanya seperti ini Ustaz? Naam, Asmaul Husna semenjak Allah mengajarkan siapa dirinya kepada para nabi dan para rasul, maka manusia tahu Asmaul Husna. Kapan adanya? Azali, seperti adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama, sama dengan zatnya yang azali. Namun kapan manusia tahu? Melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Nah, satu kaidah ya, satu kaidah yang berhubungan dengan sifat Allah dan nama-nama Allah tabaraka wa taala, itu ada seperti Allah, karena tidak bisa terpisahkan dari Allah. Dan Allah azali, al-awwal wal-akhir, al-awwal wa laysa qablahu syai' wal-akhir alladhi ba'da laysa ba'dahu syai', yang pertama yang tidak ada sesuatu sebelumnya, dan terakhir yang tidak ada sesuatu setelahnya. Maka nama dan sifatnya pun seperti itu, yang berhubungan dengan Allah, baik dalam zat atau sifat, semuanya azali, seperti azalinya Allah Jalla wa'ala. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana hamba Allah mau bertanya, kalau kita melakukan salat witir satu rakaat, surat apa yang harus dibaca? Wallahu alam, boleh membaca surat apapun, ya. Boleh membaca surat apapun dari ayat-ayat Allah, dari surat-surat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Barakallahu fik. Pertanyaannya, apakah sah sholat sebagai makmum yang mengikuti imam yang tidak sesuai dengan sunnah? Karena di kampung kami hanya satu masjid. Nah, seorang imam yang melaksanakan sholat tidak sesuai dengan sunnah, apakah rukun-rukunnya ada? Apakah syarat sahnya sholat ada? Menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu. Apakah rukun-rukun sholatnya ada? Al-Fatihahnya ada, takbiratul ihramnya ada, Al-Fatihah ada, rukuknya ada, sujudnya tidak, kemudian duduk di antara dua sujud, tasyahud, tumakninah, apakah ada? Kalau ada berarti sah sholatnya. Namun manakala bid'ahnya telah membuat rukunnya tertinggalkan atau sengaja ditinggalkan, maka sholatnya batal. Namun manakala syarat sahnya sholat dikerjakan, kemudian rukunnya ada, namun kemudian ada gerakan-gerakan yang ditambahkan, ya, seperti gerakan melipat-lipat tangan sebelum menggulung-gulung tangan seperti ini sebelum diletakkan di dada, atau tangan yang diarahkan ke rusuk bahagian kiri, atau yang lainnya, sesuatu yang tidak diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi tambahan-tambahan seperti itu, maka ini tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat imam, sekaligus juga tidak membatalkan sholat makmum. Wallahu a'lam. Sebuah pertanyaan dari hamba Allah di Pekanbaru, pertanyaannya adalah, besar mana murka Allah dengan rahmatnya? Kita tidak berani berbicara hal yang gaib kecuali dengan apa yang Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam sunnahnya. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Dan kita tidak perlu untuk bertanya hal yang tidak ada dibahas di dalam Al-Quran, dari perkara-perkara gaib, termasuk yang antum tanyakan ini. Tidak dibahas di dalam Al-Quran. Lebih besar mana murka Allah dibanding rahmat Allah? Tidak ada dibahas di dalam Al-Quran. Tidak ada dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah. Yang ada di dalam sunnah, Wallahu ta'ala alam, adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih dahulu datangnya dibanding murkaku. Itu ada. Tapi mana yang lebih besar? Murka Allah kah yang lebih besar? Rahmat Allah kah yang lebih besar? Allahu a'lam. Sesuatu hal yang gaib yang kita tidak tahu kecuali dengan nas Al-Quran dan hadis. Kalau saya jawab ini, jawab itu, saya membutuhkan ayat Allah atau membutuhkan hadis Rasulullah untuk dalil. Batu berpijak untuk menyatakan sebuah ilmu tentang hal yang gaib. Allah gaib. Sehingga kita hanya bisa berbicara sesuai dengan nas yang ada di dalam Al-Quran. Nas yang ada di dalam hadis. Dan untuk pertanyaan antum, Anda tidak pernah tahu ada nas di dalam Al-Quran yang mengatakan murkanya lebih besar daripada rahmatnya, rahmatnya lebih besar daripada murkanya, maka Anda tidak bisa jawab apapun. Jadi mengatakan Allahu a'lam. Dan nasihat Anda kepada antum yang bertanya dan seluruh saudara-saudariku, jangan bertanya hal-hal yang seperti ini. Ya, cukup bagi kita untuk minta rahmat Allah dan minta dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdol? Berbagi tapi hanya beberapa orang, atau berbagi kepada lebih banyak orang? Tentu jumlahnya lebih sedikit. Kalau berbagi kepada beberapa orang, tentu jumlahnya lebih banyak yang mereka terima. Kalau berbagi kepada lebih banyak orang, tentu jumlahnya lebih minim. Dua-duanya kebaikan. Dua-duanya adalah kebaikan. Ketika kita mau berbagi, walau hanya dengan satu orang, adalah kebaikan. Baik kita bagikan kepada 10, 12, 15 orang, atau kita bagikan kepada 30, 40, 50 orang, ya, semuanya adalah kebaikan. Mana yang paling afdol? Tergantung maslahat ketika itu. Tergantung maslahat ketika itu. Dan jawaban itu tergantung kepada keadaan ketika itu, dan mana yang terbaik untuk dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing ketika itu, dan ditakdirkan oleh orang yang arif dan bijaksana untuk mentakdirkan mana yang lebih baik. Apakah dibagikan kepada jumlah yang lebih banyak walaupun dapatnya sedikit-sedikit, atau dibagikan kepada beberapa orang sehingga jumlahnya lebih besar daripada yang tadi. Semua ini bergantung kepada maslahat yang ada pada saat itu dan orang-orang yang akan menerimanya. Wallahu a'lam. Dan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Anda mau bertanya apa hukumnya seorang muslim laki-laki memakai anting? Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perbuatan menyerupai perbuatan kaum wanita. Memakai anting adalah perbuatan yang dia menyerupai khasa'is an-nisa, perbuatan khusus kaum wanita. Sehingga kalau dipakai oleh laki-laki, maka laki-laki ini menyerupai-nyerupai kaum wanita. Dan laki yang menyerupai kaum wanita, sebagaimana wanita yang menyerupai kaum laki-laki, dilaknat oleh Allah Taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal-mutashabbihati minan nisa'i bin rijali. Allah Taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Maka tindakan laki-laki yang menyerupai kaum wanita dilaknat. Sebagaimana wanita kalau menyerupai-nyerupai kaum laki-laki pun dilaknat. Maka kebiasaan pakai anting adalah kebiasaan kaum wanita dari dahulu kala. Pakai anting, pakai kalung adalah kebiasaan kaum wanita. Ketika dituduh oleh kaum laki-laki pakai kalung, pakai anting, maka ini adalah perilaku meniru-niru kaum wanita, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di dalam lafaz hadis, Allah melaknat lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Subhanallah, didahulukan kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, didahulukan itu dibanding lafaz wanita yang menyerupai laki-laki. Kenapa? Karena Allah tahu yang paling banyak adalah laki yang menyerupai wanita, bukan wanita yang menyerupai laki-laki. Ada di kedua belah pihak ada, tapi yang lebih banyak adalah perbuatan para lelaki yang menyerupai kaum wanita. Wanita menyerupai kaum laki-laki ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Maka pendahuluan kalimat lafaz lelaki yang menyerupai wanita didahulukan di dalam lafaz Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini sama persis dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an ketika berbicara maling. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Kenapa didahulukan laki-laki? Karena yang lebih banyak mencuri adalah kaum laki-laki. Kaum wanita ada mencuri, namun yang lebih banyak adalah kaum laki-laki. Berbeda ketika Allah berbicara tentang pezina. Allah mengatakan wazaniyatu wazani fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, hendaklah kalian cambuk mereka 100 kali cambuk. Kenapa didulukan perempuan? Hal yang sama. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia bisa memiliki karomah? Jawabannya bisa, sangat bisa. Dan karomatul awliya itu ada, tanpa ada sedikit pun bantahan. Itu suatu yang disepakati bahwa ada kemuliaan yang Allah berikan karomah kepada para wali. Namun tak bisa dipelajari. Itu anugerah dari Allah. Sesuatu yang bisa dipelajari tidak menjadi karomah. Boleh jadi dia adalah sihir dan permainan syaitan. Ya. Adapun karomah tidak dipelajari, tidak bisa dipelajari. Ya. Tidak bisa dipelajari. Umar radhiyallahu taala anhu terkenal dengan cerita karomah beliau. Abu Bakar tadi makanan, ya. Yang tadi kita sampaikan di materi karomah dimasukkan dalam karomahnya Abu Bakar. Umar radhiyallahu taala anhu ketika berkhutbah di kota Madinah tiba-tiba menyebut nama pembina atau panglima perang. Ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, lari ke gunung. Suara Umar di kota Madinah terdengar oleh pasukan yang sedang berjihad di negeri lain. Suara Umar itu terdengar oleh pasukan. Maka ini karomah yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Ya. Namun itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, hingga di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan wafat di atas husnul khatimah. Semoga Allah jauhkan dari kita azab nerakanya dan Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.